والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد إخوتي في الله رحمني ورحمكم الله melanjutkan kajian kita Fathul Majid Syarah Kitab Tauhid lil Imam Abdul Rahman Ibn Hasan Al-Syeikh rahimahumullah. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala rawa Malik fil Muwatta anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Allahumma la taj'al qabri wathanan yu'bad ishtadda ghadabullahi ala qaumin ittakhadhu qubura anbiya'ihim masajid. Diriwayatkan oleh Malik dalam Muwatta'nya bahwa Rasulullah SAW beliau bersabda, ya Allah, jangan engkau jadikan kuburku sebagai berhala yang disembah, diibadai. Sungguh besar murka Allah kepada kaum yang menjadikan kuburan para nabinya sebagai masjid atau tempat peribadatan. Hadzal hadits rawahu Malik mursala. Hadis ini di bab ke-20 Maja'an al-ghulu fi qubur salihin yusayyirha awthanan tu'bad min dunillah diriwayatkan oleh Imam Malik secara mursal an Zaid ibn Aslam an Atha ibn Yasar anna Rasulullah qal al-hadis dari riwayat Zaid bin Aslam dari Atha Ibn Yasar bahwa Rasulullah Atha tabi'in sehingga gugur dalam sanad ini sahabi, maka dia mursal seperti yang mu'alif sebutkan rawahu Malik mursalan, dari tabi'in langsung loncat kepada Rasul sallam. Warawahu Ibnu Abi Syaibah fi musannafih, juga diriwayatkan Ibnu Abi Syaibah di musannafnya an Ibni Ajlan an Zaid Ibni Aslam bihi walam yadhkur Atha, bahkan tidak disebut Atha di riwayat Ibn Abi Syaibah. Warwahu al-Bazzar an Zaid an Atha an Abi Sa'id al-Khudri marfu'a. Namun Bazzar meriwayatkannya dari jalan Zaid dari Atha marfu kepada Abu Sa'id al-Khudri sampai ke Rasul sallallahu alaihi wasallam. Walahu syahid indal imami Ahmad bisa nadihi. Juga hadis ini punya penguat di Imam Ahmad Musnad an Suhail ibn Abi Saleh an abihi an Abi Hurairah rafa'ahu. Dari jalan hadis Abu Hurairah Rasul katakan, Allahumma la taj'al qabri wathanan La'anallahu qauman ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Sedikit beda lafadznya. Allah melaknat kaum yang jadikan kuburan nabinya masjid. Jadi ayat ini besar marah Allah kepada kaum yang jadikan kuburan nabinya masjid. Taib. Rawahu Malik fil Muwatta. Huwa adapun Malik Imam Malik ibnu Anas ibnu Malik ibn Abi Amir ibn Amr al-Asbuhi Abu Abdullah al-Madani Imam Daril Hijrah Imam Madinah wa ahadul a'immatil arba'ah dan salah satu dari imam madhab yang empat yang ma'ruf wa ahadul mutqinin lil hadith dan salah satu imam yang dikenal itqan jeli dan sangat berhati-hati dalam periwayatan hadis dan sangat kuat hatta qala al-Bukhari sampai-sampai karena begitu jelinya dan hati-hatinya Malik Bukhari menyatakan asahul asanid Malik an-Nafi' an Ibni Umar sanad paling sahih ini di dunia ini riwayat Malik dari Nafi' dari Ibni Umar sanad paling sahih dan itu pula diungkapkan oleh seorang imam yang juga dikenal sangat ketat dalam periwayatan hadis dalam penelitian sanad dan perawi Bukhari. Al-Muhim Malik ma'ruf keimamahannya hingga disebutkan dalam mathal la yufta wa malikun fil madinah enggak pantas atau enggak boleh ada yang berfatwa sementara Malik masih ada di Madinah. Mata sanatis wasabin wa mi'ah. Meninggal beliau tahun 179 Hijriah. Wa kana mauliduhu sana 93. Dan beliau lahir tahun 93 Hijriah. Wakila arba watisin atau ada yang bilang 94. Qala al-Waqidi kata al-Waqidi balagha 90 sana. Sehingga Malik berusia lebih dari 90 tahun rahmatullahi alaih. Adapun kitabnya Muwatta kitab masyhur dan termasuk dari ummahatut tis' dari induk hadis referensi rujukan hadis yang sembilan kitab utama enam yang ma'ruf Bukhari Muslim Abu Dawud Nasai Tirmidzi Ibnu Majah ditambah tiga Musnad Imam Ahmad Muwatta Malik ini dan Sunan Darimi sehingga sembilan ini Ulama sebutkan induk semang, induk utama hadis. Boleh dikata hampir tidak ada keluar hadis Rasul dari 9 kitab ini. Hampir. Ini kalaupun ada sedikit yang keluar. Semuanya sudah terangkum dalam 9 induk ini. Maka penting untuk dimiliki, dipelajari oleh talibul ilm. Nah. Di Muwatta tidak hanya hadis, namun juga beliau masukkan di dalamnya asar-asar dari sahabat, ditambah dengan balaghat itu Imam Malik mengatakan balagoni gada, yang artinya sampai kepadaku, telah sampai kepadaku bahwa ini begini, Rasulullah begini. Tanpa sanad beliau sebutkan, tapi ya ma'ruf tentunya beliau seorang imam besar dan tidak akan gegabah dalam penyampaian semacam itu. Dan dekat sekali zamannya, Malik atba' tabi'in tabaqahnya, di atas beliau para tabi'in, kemudian sahabat Rasul SAW. Dan beliau tinggal di Madinah, tempat banyak di situ para sahabat, tabi'in. Sehingga kalau beliau katakan sampai kepadaku bahwa Rasul begini, zaman pun masih dekat. Artinya sunnah dan kehidupan Rasul, sirah Rasul masih ghadhan tariya, masih fresh, enggak jauh. Ditambah di Muwatta juga ada ara ijtihadat dari Imam Malik. Beberapa pembahasan masalah beliau sisipkan di situ, pendapat beliau yang karenanya sebagian a'imah menyesalkan. Nah, ini kata mereka, seandainya saja itu dikeluarkan oleh Imam Malik, cukup beliau masukkan di situ hadis Rasul, fatwa para sahabat, kuyakfi, cukup. Nah, al-muhim rahimahullah, kitab Muwatta, kitab besar dan penting bagi talibul ilm. Makanya pula banyak diperhatikan, banyak disarah oleh a'imah dan para ulama yang setelahnya, yang terbesar secara Muwatta dan yang paling banyak faidahnya kitab Tamhid karya Imam Ibnu Abdul Barr An-Nimri rahimahullahu taala. Dibahas secara sanad maupun diroyah fiqih matannya. Begitu pula syarah Muntaqa karya Imam Al-Baji rahimahullah ta'ala. Suyuti juga punya syarah terhadap Muwatta Malik dan beberapa a'imah yang lain. Tapi memasuki hadis, Qauluhu Allahumma la taj'al qabri wathanan yu'bad. Ya Allah, jangan kau jadikan kuburku berhala yang disembah. Allahumma, ini asalnya lafaz ya Allah. Asalnya ya Allah, wahai Allah. Ada panggilan di situ. Seruan. Ya Allah. Kok bisa berubah jadi Allahumma? Kemana ya-nya? Nah, ya-nya dibuang. Kenapa dibuang? Dibuang agar lafadz yang pertama tersebut di lisan nama Allah. Karena kalau kamu sebut ya Allah, yang pertama tersebut apa? Ya, panggilan ya Allah. Sementara Allah yang maha agung, maha besar, tentu akan lebih mulia jika ia yang didahulukan, Allah. Nah, kemudian ditambahkan mim di belakangnya sehingga menjadi Allahumma. Mim ini sebagai pengganti ya yang dibuang tadi. Sebagai pengganti ya, sekaligus bukti kalau itu jamak. Apa yang dimaksud jamak? Pengumpulan. Apa yang dikumpulkan? Yang dikumpulkan kolbu, hati. Artinya orang yang berdoa dengan lafaz ini, ketika kamu mengucapkan Allahumma ghafirli wali walidayya misalnya, maka kamu mengumpulkan, menyatukan hatimu, fokus hanya berharap kepada Allah dikabulkan doa dan permintaanmu. Ini Allahumma. Mafhum? Paham? Allahumma la taj'al qabri wathanan yu'bad. La ini nahia, larangan, tetapi maknanya doa. Larangan, la taj'al, jangan kau jadikan. Maknanya adalah doa. Kenapa? Karena larangan terbagi menjadi tiga. Yang pertama, kalau larangan itu dari yang bawah ke atas, maka itu bukan perintah, tetapi harapan, doa. Gampangannya, kalau selain nusus, kamu berkata kepada ustadzmu atau mudir, saya jangan dikeluarkan dari pondok ini. Jangan, ini kan larangan. Tapi apa berarti kamu merintah? Tidak, maknanya harapanmu, Karena kamu posisinya di bawah. Kamu sampaikan kepada yang posisinya lebih tinggi dari kamu. Maka kalau larangan itu dari yang bawah ke atas, itu maknanya doa, harapan, permohonan. Yang kedua sebaliknya, dari yang atas ke bawah, maka ini perintah. Dengan kegagahan, dengan kemuliaan, kehormatan. Ya layaknya pemimpin atau apa kepada bawahannya. Jangan kamu kesini, jangan kamu masuk, jangan kamu begini, jangan kamu berbuat begini. Karena dia di atas. Ini juga bukan harapan namanya, tetapi perintah. Seperti yang Allah sebutkan, la taqrabuz zina, jangan kalian dekati zina, bukan permohonan dari Allah, larangan, karena Allah Maha Mulia, Maha Tinggi. Yang ketiga, dari yang sederajat, maka itu namanya iltimas. Iltimas itu apa ya? Ya, semakna dengan harapan, permintaan, tapi dari yang sederajat antara kamu kepada temanmu. Misalnya kamu katakan, jangan diambil baju saya, jangan ini. Kepada temanmu, orang yang selevel dengan kamu, kamu tidak bisa memerintah dia paksa, bukan pula kamu di bawahnya sehingga memohon. Satu derajat, itu namanya iltimas. Al-Muhim itu lah. Dari Rasul kepada Allah, berarti ini doa, permohonan. La taj'al, jangan engkau jadikan. La taj'al qabri wathanan yu'bad. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memohon, berdoa kepada Allah demikian karena umat sebelum ini biasa mereka menjadikan kuburan para nabi sebagai masjid, tempat peribadatan. Mereka sembah orang-orang saleh yang telah mati, dan Rasul tidak ingin itu terjadi pada diri beliau atau kuburannya. Makanya beliau memohon kepada Allah agar kuburnya tidak dijadikan sesembahan dan peribadatan selain Allah. Bagaimana tidak, beliau orang yang paling mendakwakan tauhid. Dan dakwah beliau semuanya adalah tauhid. Memerangi syirik dengan segala bentuknya. Seumur hidup beliau itu dakwahnya. Kalau kemudian kuburan beliau sendiri dijadikan tempat berhala sesembahan selain Allah, ironis sekali. Makanya beliau sangat berharap, memohon kepada Allah, la taj'al qabri, jangan kau jadikan kuburku berhala yang disembah selain Allah, seperti yang terjadi pada kuburan para nabi-nabi, orang-orang soleh terdahulu, yang oleh kaumnya dijadikan tempat sembayangan, tempat peribadatan kepada selain Allah tabaraka wa ta'ala. Ishtadda ghadabullah ala qaumin. Besar murka Allah kepada kaum yang menjadikan kuburan nabinya tempat ibadah. Ghadabullah sifat bagi Allah yang hak adanya, bahwa Allah marah, murka. Yang itu sesuai dengan keagungan Allah, sesuai dengan kebesaran Allah. Tidak serupa, tidak sama dengan sifat makhluknya. Laisa kamitslihi syai. Seperti Allah sebutkan, tidak ada sesuatu apapun yang serupa dengan Allah. Hal ta'lamu lahu samia wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada yang sama dengan Allah, tidak ada yang sekufu dengan Allah. Begitu pula sifat-sifatnya. Ghadab. Mu'attilah, mu'awwilah. Menyelewengkan ini, kata mereka, anu maksudnya, bukan berarti Allah itu punya sifat marah, bukan berarti Allah itu terjadi ada padanya marah, tetapi yang dimaksud hukuman Allah bagi yang bermaksiat kepadanya. Apa kata mereka? Hukuman Allah bagi yang bermaksiat kepadanya. Sebagian yang lain mengatakan maksudnya kehendak Allah untuk mengazab yang durhaka. Sehingga kembalinya kepada sifat kehendak, iradah. Karena iradah ada bagi mereka, masuk dalam salah satu sifat yang mereka tetapkan atau mereka yakini bagi Allah. Ini ta'wil. Enggak benar. Batil. Rasulullah tidak mengatakan itu. Kenapa Rasulullah tidak katakan misalnya intaqamallah man yaj'al kubura anbiya'ihim masajid. Allah menghukum orang yang menjadikan kuburan nabinya tempat ibadah. Kalau emang itu maknanya, kenapa Rasul tidak katakan begitu? Atau misalnya aradallah an yantaqim. Allah berkehendak untuk menghukum yang jadikan kuburan nabinya tempat ibadah. Kalau memang itu maknanya, Rasul bisa berbicara. Rasul orang yang paling fasih, paling pinter dan paling fasaha, paling cakap dalam berbicara. Dan tahu apa yang dikandung dalam lafaz-lafaz tertentu. Apalagi beliau bernasehat kepada umatnya. Maka enggak benar ditakwilkan demikian. Maka ghadab ya ghadab, murka ya murka, ma'ruf sifat murka. Mereka tolak, mereka ingkari sifat murka bagi Allah, kata mereka, karena kemurkaan itu perubahan watak, perubahan sifat, adanya gejolak kejiwaan, adanya apa gejolak di dalam diri seseorang karena suatu pemicu membuat dia marah. Semula kan kamu gak marah kalau ini manusia, ya kan? Ada sesuatu yang memicu, kamu dicela orang, kamu disakiti atau apa, karenanya terjadi gejolak dalam dirimu. Kamu berubah, darah naik ke atas, ngamuk, panas, mata melotot, akhirnya kamu marah. Orang bilang fulan sedang marah. Berarti ada perubahan, ada gejolak, ada ini. Kata mereka, dan itu gak mungkin pada diri Allah. Adanya perubahan, adanya gejolak kejiwaan, adanya ini. Makanya kemudian mereka ingkari sifat murka pada Allah. Dan ini syubhat syaitan. Syubhat syaitan. Karena jauh beda sifat Allah dengan sifat makhluknya. Gak bisa disamakan. Satu, kalau itu pada makhluk, naam, marah itu gejolak dan mendidihnya darah dalam jantung. Api yang disemburkan oleh syaitan di jantung Bani Adam. Makanya kalau kamu dapati orang marah, kamu marah, seringnya jantungnya berdebar kan? Dek, dek, dek, dek, dek. Atau kamu lihat yang sangat keras marahnya akan ngos-ngosan karena jantungnya. Jantungnya memompa keras. Dan itu syaitan punya andil pada manusia. Memang terjadi gejolak. Terpompa jantungnya. Darahnya mendidih. Makanya wajahnya pun merah. Membara. Karena terpompa semua naik ke atas. Darah-darahnya. Adapun sifat marah bagi Allah jauh tidak sama dengan itu dan tidak bisa disamakan. Laisa kamitslihi syai wa huwa samiul basir. Tidak ada yang sama dengan Allah sesuatu apapun dan Dia Maha mendengar lagi Maha melihat. Ada yang tahu kenapa setelah Allah katakan tidak ada yang sama dengan Allah, Allah akhiri ayat dan Dia Maha mendengar dan Maha melihat. Kenapa sifat ini yang disebut oleh Allah? Kenapa enggak misalnya dan Allah Maha mengetahui, Maha bijaksana, atau Allah Maha agung, Maha mulia? Kenapa sifat ini yang Allah sebut? Tidak ada yang serupa dengan Allah dan Dia Maha mendengar lagi Maha melihat. Kenapa harus sifat ini yang Allah sebut? Ada yang tahu kenapa? Hah? Kenapa? Hah? Nyerempet, ya Allah, kurang jelas. Hah? Apa? Ya Allah, sama nyerempet. Yang sampai ke tujuan yang diinginkan. Hah? Hah? Sama, terus ada sesuatu yang masih tersisa. Para ulama sebutkan kenapa ini yang disebut oleh Allah dan Allah Maha mendengar dan Allah Maha melihat, karena hampir atau bahkan semua makhluk bernyawa, makhluk hidup punya sifat ini, mendengar dan melihat. Hampir boleh dikata tidak ada makhluk hidup punya nyawa, tidak ada padanya pendengaran dan penglihatan, hampir enggak ada. Dua ini ada pada seluruh makhluk yang bernyawa dan hidup, termasuk Allah yang hidup, maha hidup, punya sifat mendengar dan melihat. Artinya, kalau seandainya ada kesamaan, ada kedekatan antara sifat Allah dengan sifat makhluknya, pastilah pendengaran dan penglihatannya akan sama. Karena ini yang menyatukan, ini yang menyamakan seluruh yang hidup, mendengar dan melihat. Ini menyatukan seluruh yang hidup, seluruh binatang, ikan, burung, semua manusia, apa saja sudah. Ada padanya pendengaran, ada padanya penglihatan. Kalau seandainya dikatakan ada kesamaan antara khalik dengan makhluk, pastilah pada pendengaran dan penglihatan pun akan sama. Tapi Allah sudah katakan di depan, laisa kamitslihi syai. Tidak ada yang sama apapun dengan Allah. Dan dia maha mendengar, maha melihat. Sampai pendengaran dan penglihatannya pun tidak sama dengan makhluknya. Karena betul-betul bedanya Allah dengan makhluk. Apalagi sifat-sifat yang lain. Begitu pula sifat-sifat Allah yang lain tidak bisa disamakan dengan sifat makhluknya. Termasuk marah. Gak bisa kamu samakan. Pendengaran penglihatannya aja beda. Bagaimana kamu mau menyamakan murka Allah dengan murka hambanya? Fahimna? Yang kedua, murka pada manusia, sifat marah membuahkan efek dampak yang jelek. Seringnya orang menyesal. Alhamdulillah, karena marah dia bisa menyakiti orang, bisa mukul, bisa nampar, bisa meludahi, bisa memaki-maki, melaknat, bahkan bisa sampai tingkat membunuhnya kepada orang yang dia marahi. Ini manusia. Terkadang pula karena marah, manusia bisa menceraikan istrinya, kalau itu suami. Cekcok sama istrinya, baku celah, saut-sautan, kamu yang gini, anti yang begini, tak cerai kamu. Atau sebaliknya, kalau itu dari seorang wanita, bisa nantang-nantang cerai kepada suaminya, ceraian saja saya, kembalikan ke rumah orang tua saya, pisah kita sudah, gak usah ini itu. Dampak yang jelek dari marah bisa pula merusak benda, harta karena marah. Piring dia banting, gelas dia pecahkan, dia hancurkan karena marah. Nah, dan hal-hal lain yang jelek semacam itu pada manusia. Tidak demikian dengan Allah Hakim Halim yang maha bijak. Marah Allah menimbulkan dampak-dampak yang positif, terpuji, baik. Tidak mungkin dari murka Allah itu muncul dampak-dampak yang negatif dan buruk. Tapi pasti itu baik dan hikmah, terpuji. Maka tidak sama marah Allah dengan marah makhluk, baik pada hakikatnya maupun pada dampaknya, hasil dari marah ini. Selain daripada itu, Ahlus Sunnah punya dalil kuat membantah Mu'tazilah, Asy'ariyah, Maturidiyah yang mentakwilkan marah dengan intiqam, balasan Allah, hukuman Allah. Yaitu pada surat Zukhruf ayat 55. Di mana Allah sebutkan di situ, falamma asafuna intaqamna minhum. Falamma asafuna intaqamna minhum. Makna ayat asafuna aghdabuna. Ketika mereka membuat kami marah, intaqamna minhum, kami pun menghukum mereka, membalas mereka. Berarti beda antara marah dengan membalas, enggak sama. Muncul pembalasan itu, hukuman itu ketika mereka membuat Allah marah. Berarti kan beda antara marah Allah dengan balasannya. Falamma asafuna intaqamna minhum. Yang jelas marah sifat yang tsabitah, ada, wajib diimani di dalam Al-Qur'an maupun Sunnah. Tersebutkan begini dengan lafaz ini, ghadab bagi Allah. Tersebutkan pula dengan lafaz sukhut. Sin kha ta sukhut. Maknanya sama, marah, amarah. Nusus pun menyebutkan demikian seperti hadis ma'ruf, wa sukhtullah fi sukhtil walidain, dan marah Allah ada pada kemarahan kedua orang tuamu, yakni kamu kalau membuat marah kedua orang tuamu, Allah marah kepadamu. Murka. Sebagaimana kedua orang tuamu murka padamu. Sukhut. An sakhitallahu alaihim. Allah murka kepada mereka. Tersebutkan dengan lafaz sukhut. Tersebutkan pula marah atau murka Allah itu dengan lafaz maqt. Mim qaf ta maqt. Maknanya pun sama, ghadab. Marah seperti yang Allah sebutkan, kabura maqtan indallah antaqulu ma la taf'alun. Besar murka Allah kamu berbicara apa yang tidak kamu perbuat. Hadza wa hadza. Tersebut dengan lafaz ghadab, tersebut dengan lafaz sukhut, tersebutkan dengan lafaz maqt. Semuanya sifat yang ada bagi Allah wajib untuk diimani. Masuk waktu ya. Abu Hindun. Aina anta? Mana beliau? Tidak ada. Hah? Keluar? Hah? Tunggu Pak Izzy keluar. Ya Allah ghairu hadin. Wathanan yu'bad ishtadda ghadabullah ala qawmin ittakhadu kubura anbiya'ihim masajid. Tadi ini merupakan doa permohonan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Rabbnya agar kubur beliau tidak dijadikan berhala yang disembah dan dijadikan tempat peribadatan kepada selain Allah. Pertanyaannya, doa Rasul ini apa dikabulkan oleh Allah? Dijawab, dikabulkan, diterima oleh Allah. Ibnul Qayyim rahimahullah menyebutkan na'am, dikabulkan oleh Allah. Di mana di dalam nuniyah beliau Al-Kafiyah beliau sebutkan fa ajaba rabbul alamin du'aahu wa ahatahu bi thalathatil judrani. Rabbul alamin ijabah, menjawab, mengabulkan doa Rasul ini. Sehingga kubur beliau dipagari dengan tiga dinding. Pernah kita gambarkan ya. Tiga dinding, jadi berbentuk segitiga, membatasi kuburan Rasul SAW. Sehingga yang dari arah sini, dia gak langsung bisa menyembah kuburan. Karena dihadapannya dinding dan segitiga begini. Hatta ghadat arja'uhu bidu'aihi fi izzatin wa himayatin wa siyani. Sehingga tetaplah terjaga kuburan Rasul dari bentuk-bentuk kemusyrikan. Memang ada saja yang tetap ghulu berlebihan kepada kuburan Rasul SAW, berusaha untuk meminta-minta ini itu hajatnya. Tapi seperti yang Ibnu Qayyim sebutkan, terjaga. Gak bisa dia menjadikan kuburan sebagai kuburan Rasul, tempat di situ dia beribadah. dijaga betul. Belum lagi jazahumullah khair kerajaan Arab Saudi yang menjaga amanat ini. Banyak polisi diletakkan di depan kubur para petugas. Gak bisa lama orang berdiri di situ. Kalaupun mau ziarah salam ke kuburan, gak bisa lama, akan didorong. Ayo jalan sana, keluar, ayo begini. Gak bisa, dia mau lama-lama. Layaknya kuburan-kuburan yang lain. Kuburan lain kan dia bisa tenang, bisa duduk di situ, mau baca Quran, baca ini, mau berdoa-doa, minta ini, satu jam, dua jam bisa dia di situ. Seharian bisa. Tapi di kubur Rasul gak akan bisa. Paling kamu bisa berdiri 2 menit, 3 menit diusir. Ayo jalan. Dan orang pun penuh sesak. Terus mendorong kamu cepat-cepat. Gantian. Gak bisa. Betul seperti yang Ibnul Qayyim sebutkan. Dikabulkan oleh Allah. Gak bisa kuburan itu dijadikan tempat sesembahan berhala yang disembah selain Allah. Dikabulkan oleh Allah. Adapun orang beribadah dan meminta-minta kepada Rasul, ya banyak. Bahkan jauh dari kuburan beliau, dia di negerinya mana, di Afrika sana, di Asia, di mana. Di rumahnya dia minta-minta, ya Rasul, al-madad, al-madad. Bisa saja. Tetapi yang dibicarakan kuburan. Kuburan di situ ada Rasul SAW. Gak akan itu dijadikan tempat sesembahan peribadatan kepada selain Allah. Baik dengan orang beribadah di situ, gak bisa, doa, minta, sholat, gak bisa. Ataupun dijadikan masjid, tempat, masyhad. Layaknya kuburan-kuburan orang saleh, para wali, dibangun masjid khusus di situ, menerima tamu keluar masuk berdatangan untuk ibadah di situ. Abadan, nggak bisa. Dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala kubur itu untuk dijadikan wathan berhala yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Hadis dengan ini menjelaskan kepada kita bahwa kuburan bisa menjadi wathan, bisa menjadi berhala yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasulullah memohon kepada Allah, jangan engkau jadikan kuburanku berhala, wathan yang disembah selain Allah. Berarti kuburan bisa menjadi berhala. Bisa menjadi sesembahan, tempat peribadatan yang diibadahi selain Allah. Dan ini membantah khurafiyin, kuburiyin, yang mereka katakan gak ada wathan kuburan. Berhala itu gak mungkin kuburan jadi berhala. Berhala itu berhala-berhala jahiliyah. Seperti dulu ada Hubal, ada Manat, Uzza dan lain-lainnya, patung-patung yang disembah dan dituhankan selain Allah. Tetapi ini syubhat dari khurafiyin, syubhat yang batil, bahwasanya Bahwasanya bantahan kepada mereka, orang-orang jahiliyah dulu ketika mereka bergantung hatinya kepada bebatuan, pepohonan, atau yang serupa itu, patung-patung, mereka punya keyakinan ini mampu dan bisa berbuat sesuatu yang itu tidak kuasa melakukannya kecuali Allah. Bisa menyembuhkan yang sakit, bisa memberi keturunan anak, bisa ini, bisa itu, bisa mencelakakan, bisa menyelamatkan. Dengan itu mereka terjatuh ke dalam syirik akbar. Perlu dicatat, penting, yaitu faktor pendorong untuk berhala-berhala ini disembah tidak kuat yang ada di masyarakat jahiliyah tadi, patung, batu besar dianggap keramat, angker, pohon tua dianggap keramat, angker, ada simbah ini, ada penjaganya. Ketergantungan mereka dengan barang-barang ini sebetulnya gak seberapa kuat. Kepada pohonnya, kepada batunya, dan yang semisalnya. Beda ketergantungan orang yang menyembah kuburan kepada kuburan. Kenapa? Karena yang ini secara langsung tahu, di kuburan ini ada orang soleh loh. Ini kuburannya Wali Fulan disebut namanya, yang dikenal soleh dan tinggi keimanannya. Tahu dia, sehingga ikatan batin, ibadahnya merasa lebih khusyuk, doanya lebih terkabul akan disampaikan kepada Allah. Lebih mana? Kepada yang di kuburan atau yang di batu dan pohon tadi? Kepada yang di kuburan. Lebih ikatan batinnya, lebih kuat. Makanya enggak benar kalau dikatakan berhala itu hanya patung, batu, pohon. Kalau kuburan tidak, justru kuburan lebih parah untuk menjadi wathan berhala yang disembah dan diibadahi selain Allah. Dan selalu demikian ketergantungan hati, keterikatan kolbu untuk orang itu menyimpang dari ikhlas, dari tauhid besar. Makanya juga dalam bab lain para ulama kita sebutkan kenapa dimakruhkan orang itu meminta ruqyah. Kan makruh orang untuk minta diruqyah, sakit, minta tolong Ustadz Fulan atau alim Fulan, itu orang soleh, suruh ngeruqyah saya sakit ini, sakit itu. Kenapa dimakruhkan? Para ulama sebutkan karena ikatan batin, hubungan batin, kejiwaan saat itu lebih kuat kepada yang meruqyah ketimbang ruqyahnya. Kalau kamu amati, orang kalau sudah minta diruqyah, ketergantungan dia itu bukan lagi kepada rukyahnya, tetapi kepada yang merukyah, orangnya. Sudah ada nilai-nilai ketergantungan kepada selain Allah. Dan begitu kenyataannya. Dia merasa tenang kalau didatangi fulan. Dia merasa puas kalau dirukyah oleh fulan. Bukan rukyahnya, tapi sosok orangnya ini. Alim fulan, ustadz fulan, orang soleh fulan. Makanya dia sampai minta-minta, berharap. Bahkan kalau perlu keluar biaya besar, bayar sekian, gak apa-apa. Pokoknya fulan yang mau ngerukyah. Demikian, yang dipandang adalah ikatan emosional, ikatan batin, amalan kolbu ini. Kemana dia bergantung, kepada siapa dia bergantung, berharap. Di sini, kepada kuburan fitnahnya jauh lebih besar ketimbang kepada patung, batu, pohon, dan yang semisalnya. Sehingga di dalam hadis ini kesimpulannya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada umat, yang pertama, harapan dan permintaan beliau kepada Allah agar kuburan beliau tidak dijadikan berhala yang disembah selain Allah. Yang kedua, dalam hadis ini pula Rasul menyebutkan wasilah. Jalan pengantar yang menjerumuskan orang kepada menjadikan kuburan sebagai wathan, sebagai berhala, yaitu apa? Dengan orang beribadah di situ, meminta-minta di situ, atau menjadikan kuburan itu tempat peribadatan. Dibangun masjid, atau tidak dibangun di masjid, tapi dia ibadah di situ. Di situ dia sholat, di situ dia menyembelih untuk Allah. Di situ dia bernazar, di situ dia baca Quran, di situ dia berzikir. Ini wasilah yang akan menjadikan kuburan itu sebagai berhala yang akan disembah selain Allah. Ini penjelasan wasilah yang mengantar kepada syirik. Yang ketiga, penjelasan Rasul bahwa murka Allah sangat besar. Ishtadda ghadabullah. Sangat berat marah Allah kepada kaum yang menjadikan kuburan orang soleh atau para nabinya sebagai tempat ibadah atau dibangun masjid di situ. Siapa dengan penjelasan ini yang akan masih berkata, saya gak mengerti kalau kuburan itu gak boleh orang ibadah di situ? Saya enggak paham kalau tidak boleh bangun masjid di kuburan, enggak boleh minta-minta doa, ibadah di kuburan. Masih belum ngerti juga, masih belum paham juga dengan penjelasan seperti ini dari Rasulullah SAW. Atau akan dia katakan itu hanya ajarannya Wahabi, itu hanya seruannya mereka. Rasul begitu jelas dakwahnya, memohon kepada Allah kuburnya tidak dijadikan berhala yang disembah. Berarti kuburan bisa jadi berhala yang disembah selain Allah. Hanya saja kuburan Rasul dilindungi oleh Allah karena doa beliau. Kedua, Rasul menjelaskan wasilah untuk menjadikan kuburan itu berhala disembah selain Allah. Dengan orang ittakhadhu quburo anbiya'i masajid, menjadikan kuburan ini tempat peribadatan, atau dia bangun masjid di situ. Yang ketiga, balasannya. Apa yang akan dia dapati kalau itu dia lakukan ibadah di kuburan, bangun masjid di kuburan, besar murka Allah bagi yang melakukan itu. Tetapi innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulub allati fis sudur, bukan mata mereka yang buta, mereka melek, tapi kalbu yang di dadanya yang memang sudah tertutup dari tauhid. Nasallallahu alafiyah wasalama. Lanjutannya insyaallah pekan depan. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin.